الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله Saat ini kita sudah memasuki tahun Hijri yang baru, 1439. Kurang lebih sekitar 14 abad yang lalu dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hijrah ini merupakan syariat yang agung yang mana syariat ini akan terus ada dan tidak terputus sampai datangnya hari kiamat, yaitu syariat hijrah akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadis tersebut dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة. Bahwasanya hijrah ini tidak akan terputus, tidak akan habis masanya sampai terputusnya pintu taubat. Hijrah ini akan selalu ada sampai tertutupnya pintu taubat. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Dan taubat tidak akan terputus, pintunya tidak akan tertutup sampai terbitnya matahari dari arah barat. Maksudnya di sini apa? Kiamat. Bahwasanya syariat hijrah ini ada sebagaimana diperintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Sampai kapan terus berjalan? Sampai datangnya hari kiamat. Ini syariat hijrah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui. Kita sering mendengarkan kata-kata hijrah. Apa sih arti definisi dari pengertian hijrah? Hijrah dari sisi etimologi bahasa itu disebut dengan at-tark, meninggalkan. Hijrah arti dari sisi bahasa Arab artinya meninggalkan. Dan ini masih dipakai bahkan di dalam Al-Quran. Dipakai lafaz hijrah dari sisi bahasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan warrujza fahjur. Ar-rijs tinggalkan. Yang dimaksud rijs di sini adalah al-asnam, patung. Patung hijrah. Maksudnya hijrah di sini terkuha wa ahluha, tinggalkan patung tersebut bersama para pengikutnya. wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari patung itu dan orang-orang yang menyembahnya. Ini dari Al-Quran, masih dipakai. Kata-kata hijrah dari sisi bahasa, artinya meninggalkan. Adapun di dalam istilah syar'i, yang dimaksud dengan hijrah adalah intiqalun min baladi syirki wal kufri ila baladil Islam, yaitu meninggalkan, berpindah dari negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kekufuran menuju ke negeri yang di sana ditegakkan Islam dan Islam nampak. Ini arti hijrah secara istilah syar'i, perpindahan dari negeri kufur dan syirik menuju kepada negeri Islam. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, apabila seorang hamba, seorang manusia, la yastati' an yuzhir dinah wa syara'i al-Islam, kalau ada seorang muslim, dia tidak mampu untuk menegakkan Islam, dia merasa sempit di tempat daerahnya. Dia tidak bebas. Dia merasa risih dan kaku. Kalau mengamalkan Islam di daerah tersebut dan tidak mampu untuk menegakkan syairil Islam, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mengumandangkan azan di mikrofon. Enggak bisa mengumandangkan iqamat. Tidak bisa melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini syiar Islam. Tidak bisa melaksanakan salat Jumat pada setiap pekannya berkumpul. Begitu juga tidak bisa melaksanakan salat Id bersama-sama kaum muslimin dan kaum muslimat. Baik itu Idul Adha dan Idul Fitr. Dia tidak mampu. Tidak bisa mengerjakan agama ini dengan benar dan tidak mampu untuk menegakkan dan menampakkan syiar-syiar Islam. Orang yang seperti ini keadaannya, maka wajib selagi dia mampu untuk berhijrah ke sebuah daerah yang di sana dia bisa untuk mengamalkan syariat-syariat Islam dan bisa menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas, bumiku ini besar, fa'iyaya fa'budun, maka kepadakulah kalian menyembah. Enggak bisa di bumi ini, ambil bumi yang di sebelah sana. Enggak bisa di sana, pindah ke sini. Bumi Allah Subhanahu wa taala luas, jangan dipersulit dirinya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, wa ardullahi wasi'ah, dan buminya Allah luas. Ini dalam ayat yang kedua. Maka barang siapa seorang muslim tidak mampu menegakkan agamanya, tidak bisa menampakkan syiar Islam, dan dia tidak mau untuk berhijrah, dan dia bisa, dia mampu, mungkin karena malas, tidak mau capek, tidak mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, lebih mengepentingkan hawa nafsu dan dunia yang dia miliki, kondisinya dia tidak bisa menampakkan syiar Islam dan dia tidak bisa berhijrah, tidak mau berhijrah, sebagaimana kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri Eropa, mereka tidak mampu. mengedepankan kenikmatan dunia. Maka mereka dikategorikan sebagai zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada jiwa mereka sendiri. Murtakibun li kabirati dzunub, dia berjalan di atas dosa-dosa yang besar. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim. Di saat para malaikat mewafatkan, mematikan beberapa orang yang mereka dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Ketika dimatikan orang-orang tersebut oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Kata para malaikat, bagaimana keadaan kamu sebelumnya sampai menjadi seorang yang zalim terhadap dirinya sendiri? Bagaimana keadaan kalian sebelumnya? Mereka pun berkata, qalu kunna mustada'afina fil ard. Kami dahulu ini orang-orang yang tertindas. Tertindas dari orang-orang kufar, baik Yahud wa Nasara dan lain sebagainya, tertindas. Gak mampu berbuat apa-apa. Tidak bisa bebas menjalankan syariat Islam. Tertindas. Kata para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas, kenapa kalian tidak mau berhijrah ke sana? Bumi Allah Subhanahu wa taala besar, kenapa kalian tidak mau berhijrah? Fama'wahu jahannam. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dan tempat kembalinya mereka adalah neraka jahannam. Dan jahannam adalah tempat seburuk-buruknya kembali. Ini bagi mereka. Bagi yang berhijrah di tengah jalan mendapatkan rintangan, cobaan, berat, butuh kesabaran. Kemudian dia mati di tengah-tengah perjalanan tersebut, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Matinya baik. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan muhajir, niat hijrah menuju ke negeri Islam. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sampai kepada dia kematian, fayudrikul maut fawaqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan pahala mereka tetap ditulis sebagai orang muhajir walaupun belum sampai kepada tempat yang dia tuju. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kewajiban hijrah. Coba kita melihat pada zaman-zaman terdahulu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus ke muka bumi sebagai Nabi, sebagai Rasul, mendakwahkan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, kemudian diterima oleh segelintir orang di permulaannya. Tidak banyak, sedikit yang menerima Islam. Faulaika sahbun kiram, mereka adalah para sahabat yang mulia. Apakah ketika mereka masuk Islam dengan enak, dengan nyaman? Tidak. Ta'arradu lil fitan wa ta'arradu lil bala' wal musibah. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka ditimpa musibah, ditimpa bala, disiksa oleh majikannya, diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy, disakiti mereka, dicela, dijerja. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pada saat itu tidak bisa berbuat banyak. kondisi lemah. Terlebih lagi dari kalangan hamba sahaya, mereka disakiti oleh majikannya, disiksa, dihina. Tidak bisa berbuat apapun, melainkan mendoakan mereka. Begitu pula dari kalangan orang-orang yang bebas selain hamba sahaya, tidak sedikit mereka diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika beliau sholat di Ka'bah, dilempari dengan kotoran unta, sampai Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa menggerakkan badannya sampai datang Fatimah membersihkan tubuh beliau dari kotoran unta tersebut. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam diberikan kotoran di depan pintunya. Siapa yang memberikan? Tetangganya sendiri, yang paling dekat dengan pintu beliau. Bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin, ha? Tapi tetangga sendiri, sakitnya lebih dalam, ya. Ujian besar. Melihat para sahabat mereka betul-betul diberikan musibah. Fanasahahum bil hijrati ila ardil Habasyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan mereka nasihat agar supaya mereka berhijrah. Sudah waktunya saat ini. Mereka tidak bisa untuk menegakkan agamanya, takut. Kalau lama-kelamaan di Mekah, mereka tidak sabar, takut. Diperintahkan untuk melaksanakan hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia. Ila jiwari malikin la yudzlam indahu ahada, di samping seorang raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Raja di negeri Habasyah yang bernama siapa? An-Najasyiyu alaihi rahmatullah, yang kemudian dia akan masuk dalam agama Islam alaihi rahmatullah. Maka ini merupakan hijratul ula di dalam sejarah Islam. Hijrah ke negeri Habasyah merupakan hijrah yang pertama di dalam sejarah Islam. Dan itu terjadi pada tahun Al-Khamisah minal Mab'ath, pada tahun kelima setelah kenabian, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus menjadi Rasul. 5 tahun setelahnya mereka diperintahkan seluruhnya untuk hijrah. Sebagian di antara mereka yang mampu diperintahkan untuk hijrah. Fasara minal muslimin wasara manhum minal muslimin, maka mereka pun sebagian mulai berjalan meninggalkan kota Mekah yang mampu. Adapun hamba sahaya yang mereka terikat dengan majikan-majikan dari kalangan kufar Quraisy, hanya bisa bersabar. Yang mampu mereka pun berjalan menuju ke negeri Habasyah, dan jumlah mereka pada saat itu 19 orang dan 4 wanita. Atau 11 orang, afwan, dan 4 wanita. 11 rajulan wa arba'u niswah. 11 orang dari kalangan para sahabat dan 4 wanita dari kalangan istri-istri mereka. Di antaranya yang hijrah pertama kali siapa, para hadirin? Khalifah yang ketiga. Siapa? Uthman ibn Affan, dan istri beliau putri Nabi alaihi salatu wassalam Ruqayyah. Beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah. Uthman dan istrinya Ruqayyah. Begitu pula Zubair ibn al-Awwam. Begitu pula Abdurrahman ibn Auf ada dalam satu rombongan itu. Begitu pula Abdullah ibn Mas'ud dan Mus'ab ibn Zubair atau Mus'ab ibn Umair ridwanullah alaihim ajma'in. Uthman dan istrinya Ruqayyah, kemudian Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Mus'ab ibn Umair, dari kalangan 11 orang tersebut. Dan ini hijrah yang pertama. Tidak lama setelah itu, muncul kembali hijrah yang kedua. Tidak lama masanya. Setelah hijrah yang pertama ini, keluar lagi kaum muslimin berhijrah yang kedua kali, masih sama tujuannya di Qatah atau di negeri Habasyah. Sebab dari hijrah yang kedua, di antara sebab dari hijrah yang kedua ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qara'a yawman suratan najmi indal Ka'bah. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam salat di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, bersama beliau beberapa kaum muslimin dan banyak orang-orang kufar Quraisy di sekeliling Ka'bah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membacakan surat An-Najm. Dan orang-orang kufar Quraisy mendengarkan. Mereka adalah orang yang ahli bahasa. Diperdengarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْعُفُكِ الْأَعْلَى. Demi bintang yang sudah tenggelam, sesungguhnya temanmu ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan orang yang sesat dan bukan orang yang salah. Tidak keluar dari lidahnya melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yang diajarkan kepada Jibril yang kuat, yang memiliki akal yang cerdas, yang menampakkan dengan rupa aslinya. Wahuwa bil ufukil a'la, dari atas ufuk yang paling tinggi. Dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam surat An-Najm, wal musyrikun yasma'un, orang-orang musyrik mereka mendengarkan bacaan Nabi, sampai ketika sudah memasuki ayat-ayat terakhir, afa min hadzal haditsi ta'jabun, masihkah kalian merasa heran kepada kabar-kabar kami? Masihkah kalian merasa heran kepada ayat-ayat kami? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian menertawakannya dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian meremehkannya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadahlah. Sampai kepada ayat ini Nabi alaihi salatu wassalam bersujud, wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikun. Kemudian orang-orang muslimin mereka semuanya bersujud, dan diikuti pula oleh orang-orang kufar Quraisy serentak yang ada di samping-samping Ka'bah. Mereka tidak disadarkan diri bersujud bersama sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ahli bahasa, tidak mampu berhadapan dengan keagungan ayat-ayat Al-Quran. Mereka leleh karena keindahan Al-Quran. Fitrahnya mereka yang bergerak. Mereka bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mereka rasa. Fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kalian kepada Allah dan ibadahlah. Mereka pun serentak bersujud. Fasya'al khabar anna Quraisyan aslamat, maka menyebarnya isu di penghujung kota Makkah bahwasanya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Tersebar isu orang-orang kufar Quraisy banyak yang masuk Islam karena bersujud bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kabar tersebut sampai kepada kaum muslimin yang sudah hijrah ke negeri Habasyah. Mereka mendengar, Uthman bin Affan mendengar, saudara-saudara kita dari kalangan Quraisy sudah masuk Islam. Siapa yang tidak kangen dengan tanah kelahiran? Siapa yang tidak rindu dengan keluarga? Zaman itu enggak ada WhatsApp, enggak ada Telegram, enggak ada Imo, enggak ada HP, enggak ada SMS. Mendengar kabar gembira, mendengar isu tersebut, mereka pun serentak pulang kembali ke kota Mekah dari negeri Habasyah. Di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi masuk ke kota Mekah, dan sebagian di antara mereka ada yang tinggal sedikit jauh dari kota Mekah. Fawajadal khabara laysa sahihan. Kemudian setelah itu ternyata mereka melihat bahwasanya kabar tidak benar. Orang-orang kufar Quraisy yang sudah sempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih di atas kekafiran. Maka mereka pun mau tidak mau harus kembali lagi. Daripada risiko dan menghindari dari kejelekan-kejelekan orang-orang kufar Quraisy, maka mau tidak mau mereka pun kembali ke negeri Habasyah. Maka disinilah terjadi hijrah yang kedua, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah yang sebelumnya. Pada hijrah yang kedua ini ke negeri Habasyah, berangkat kaum muslimin sekitar 83 rajulan, 83 orang, wa tis'ata asyara niswatan, 83 orang dan 19 wanita, sebagian besar dari kalangan istri-istri mereka. Hijrah yang kedua ini 83 orang, 19 wanita. Wa 'ala ra'sihim, dan yang paling terdepan yaitu Ja'far ibn Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib. Yang paling terdepan Ja'far ibn Abi Talib, begitu juga sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah dan sahabat Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Di sana ada kuota yang lain yang hijrah ke negeri Yaman, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sempat hijrah, kemudian ketika mendengarkan kaum muslimin ada yang hijrah, beliau bersama teman-temannya naik di atas perahu sampai terdampar di negeri Habasyah. Jadi ada beberapa kelompok. Kaum muslimin pun bertambah banyak di sana. Ikhwani hafizakumullah, berjalan beberapa waktu sampai kepada Amul Huzn, tahun kesedihan, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam ditinggal wafat oleh pamannya siapa? Abu Talib. Paman yang senantiasa yasunuhu wa yahfaduh, yang selalu menjaga Nabi alaihi salatu wassalam dan memelihara beliau dari gangguan orang-orang kufar Quraisy. Maka Nabi pun bersedih, wajar. Orang yang paling dekat dengan beliau, kemudian yang kedua di tahun yang sama meninggalnya istri beliau Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, والتي كانت تؤانسه وتؤازره, seorang wanita yang selalu menjaga Nabi, selalu mensupport Nabi, memberikan semangat kepada Nabi dan memberikan tambahan keyakinan kepada Nabi alaihi salatu wassalam atas apa yang beliau bawa. Dan Khadijah merupakan manusia pertama dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan yang masuk ke dalam agama Islam. Khadijah orang pertama dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Setelah itu baru Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah istri Nabi orang yang pertama yang selalu menemani beliau. Pamannya meninggal, kemudian Khadijah meninggal, istadda bala'u an-nabi salatullahi wa salamuhu alaih, maka semakin keras ujian yang Nabi terima alaihi salatu wassalam, wastadda adza Quraisy. Begitu juga orang-orang kufar Quraisy semakin getol, semakin gejar di dalam memusuhi Nabi, menyakiti beliau, mengejek dan mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini Nabi harus berdakwah terang-terangan, lebih terang daripada yang sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan emas ketika umat manusia sedang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, Nabi alaihi salatu wassalam berangkat ke Mina. Ketika umat manusia berkumpul di sana, Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah terlebih lagi di dua pasar. Karena umat manusia yang haji pada zaman itu apabila membutuhkan sesuatu apapun, kecil, besar, murah, mahal, mereka selalu kembalinya ke dua pasar ini. Yang bernama Pasar Uqaf dan Mijinnah. Dua pasar mulai zaman jahiliyah, Pasar Uqaf dan Pasar Mijinnah. Tempat mereka membeli berbagai macam kebutuhan. Nabi alaihi salatu wassalam memanfaatkan kesempatan emas berdakwah. Datang kabilah dari berbagai macam penjuru negeri dan daerah, beliau dakwahi untuk masuk ke dalam agama Islam tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, selamat. Didakwahkan terus sambil diselipi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkataan, man yahmiluni ila qaumihi wa yu'wini hatta uballigha kalam rabbi, siapa yang bisa membawa aku kepada kaumnya dan memberikan jaminan kepadaku agar aku bisa menyampaikan kalam Allah, agar aku bisa menyebarkan kalam Allah. Fa inna quraisyan mana'atni an uballigha kalam rabbi, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy melarang aku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul terdesak di kota Makkah sampai mengatakan ke beberapa orang, siapa yang bisa membawa aku kepada kaumnya, memberikan jaminan kepadaku agar supaya aku menyampaikan kalam rabbi, kalam Allah. Sampai di sini kita stop. Kita berpindah ke kota Madinah. Kota Madinah ini istilah yang baru sebetulnya. Bukan istilah baru, datang setelahnya. Dahulu Madinah ini disebut dengan kota apa? Naam? Naam? Yathrib. Pakai tha, Pak Adib. Yathrib. Kota Yathrib. Di kota Madinah, di sana memang penduduknya terdiri dari dua kabilah. Seluruh penduduknya terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang mana dua kabilah ini selalu diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Diadu domba. Sehingga mereka selalu bertempur perang pada setiap kesempatan. Gak pernah akur. Gak pernah damai. Selalu berperang. Yang ini tidak mau dinikahkan dengan yang itu. Yang kabilah ini tidak mau dinikahkan dengan yang kabilah ini. Selalu berperang mereka, berkelahi. Gak pernah ada damainya. Wa kana bainahuma harbun bu'ath. Di antara mereka selalu diadakan peperangan bu'ath. Bu'ath ini satu daerah yang agak jauh dari kota Madinah. Di daerah ini mereka selalu bertempur. Pada saat itu, segelintir dari suku Khazraj, beberapa orang yang terkemuka dari suku Khazraj, sengaja berangkat ibadah haji ke kota Makkah sambil ada misi untuk mencari sekutu. Untuk mencari apa? Sekutu. Li'ajli an yatahalafa ma'a qabaili Makkah. Untuk mencari sekutu dari kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah. Mengajak untuk bersama, koalisi. Melawan Aus. Kabilah yang satunya di kota Madinah. Ini ingin supaya diperkuat. Jaringannya diperbanyak, diperbesar. Mereka pun berangkat sambil ibadah haji. Fa'aradallahu bihim khaira. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan memang kebaikan bagi suku Khazraj. Masuk ke daerah Mina. Kemudian bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam untuk pertama kali. Fa'aradahum lil Islam. Faqabilu wa'adu ila Yathrib. Nabi sallallahu alaihi wasalam menyampaikan kepada mereka tentang Islam. Bahwasanya Islam ini agama yang mengajarkan kepada kedamaian, ketenangan, ketenteraman, keselamatan di dunia wal akhirah. Agama yang akan mengajak mereka kepada izzah, kemuliaan umat. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, segelintir dari suku Khazraj ini pun menerima ajakan Nabi alaihi salatu wassalam dan pulang ke kota Yathrib. Kemudian mereka mendakwahkan masih dalam lingkup keluarga, ke istrinya, ke anak-anaknya, sehingga Islam sudah mulai menyebar walaupun tidak banyak di kota Madinah. Ada sudah. Sampai kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, wa kana rajulu yakhruju ila Makkah. Kata Jabir bin Abdullah, laki-laki di antara kami orang Madinah, kalau sudah keluar ke kota Mekah, fayu'min bin Nabi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fayasma'u minhu al-Quran, kemudian dia mendengarkan ayat suci Al-Quran, thumma ya'udu ila Yathrib, kemudian dia kembali ke kota Madinah, fayuslim ahluhu bi islamihi, maka otomatis keluarga mereka, family mereka masuk Islam dengan Islamnya kepala keluarga. Suaminya sudah masuk Islam, pulang mendakwahkan otomatis. Istri dan anak-anaknya masuk ke dalam Islam. Sampai kata Jabir, فَمَا بَكِيَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهِ رَحْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak tersisa pada setiap rumah di antara rumah-rumah orang Ansar, melainkan di dalam rumah mereka pasti ada orang muslimin. Kalau enggak bapaknya, anaknya. Kalau enggak anaknya, bapaknya atau ibunya. Islam mulai menyebar. Maka, fil ami thaniya ashar minal mab'ah, pada tahun yang ke-12, semenjak diutusnya menjadi nabi, tahun 12 setelah kenabian, am khamis, waktu antara maghrib sampai isya sedikit, am khamis, inti sebagai pembina agak diluaskan sedikit. Ini sudah hampir selesai. Cerita kalau enggak selesai nempel di sini ya. Allahul musta'an. Tayyib ikhwani ila huna walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada 6 hari Senin insyaallah taala ila huna walhamdulillah.